dalam mimpiku. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kau ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang bersama. Ini kasih teringat.